بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Kita telah menyelesaikan sifat atau tata cara sujud terkait dengan sifat tata cara kedua tangan dan kedua kaki dan yang lainnya. Setelah kita pelajari, kita tuntas semuanya. Tersisa zikir, zikir sujud. Pembahasan tentang zikir sujud, pembahasannya sama dengan zikir rukuk. Jadi ibaratnya kita sekarang pembahasan ini murojaah, karena telah kita bahas tuntas tentang zikir rukuk dan sujud pada pembahasan zikir rukuk. Namun kita akan bahas kembali, walaupun tidak sedetail sebelumnya dalam penukilan, sebagiannya sebatas isyarat, hingga kita sampai pada kesimpulan terbaru mengenai tarjih, apakah zikir rukuk dan zikir sujud itu wajib atau mustahab. Ya. Mengenai madhab tentang hukum zikir rukuk dan sujud. Nah, yang sebelumnya ingatkan, disebutkan di matan oleh Sa'di rahimahullah, zikir yang disebutkan yaitu tasbih sujud subhana rabbiyal ala. Pada pembahasan rukuk disebutkan tasbih rukuk yaitu subhana rabbiyal azim, karena dua zikir ini yang ditetapkan pada mazhab Hanbali sebagai zikir yang wajib. Zikir wajib pada ruku' subhana rabbiyal azim, zikir wajib pada sujud subhana rabbiyal a'la. Ini mazhab Hanbali, mengikuti riwayat yang masyhur dari al-Imam Ahmad bahwa tasbih ruku' dan sujud, tasbih ruku subhana rabbiyal azim, tasbih sujud subhana rabbiyal ala, wajib dibaca satu kali. Wajib satu kali. Telah dinukil Ibn Qudamah dan Ibn Uthaymin, keduanya dari fuqaha Hanabilah, mendukung mazhab mereka, mazhab sahabat mereka. Ya. Yang menjadi pegangan mazhab ini hadis yang dhaif, telah dijelaskan mengenai kelemahan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri dalam musnadnya dan muridnya itu Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya, bahwa ketika turun ayat fasaddih bismi rabbikal azim, Rasulullah SAW mengatakan letakkan itu pada rukuk kalian, ij'aluha fi ruku'ikum. Berarti subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun ayat sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, letakkan itu pada sujud kalian. Berarti subhana rabbiyal a'la. Di sini terdapat perintah Nabi alaihissalam. Kaidah usuliyah, perintah Nabi alaihissalam pada asalnya menunjukkan wajib. Ini pegangan Al-Imam Ahmad, beriwayat yang masuk dari beliau, dan fuqaha Hanabilah yang menjadikannya ini sebagai madhab mereka. Perintah Nabi SAW di sini menunjukkan wajib. Jadi zikir wajib pada ruku adalah subhana rabbiyal azim, zikir wajib pada sujud subhana rabbiyal a'la. Tetapi masalahnya hadis ini dhaif, Ya memang Al-Hakim menilai sahih. Tetapi Al-Zahabi membantah Al-Hakim pada ta'liqnya. Yang mengatakan, antum catat waktu itu? Siapa rawi yang lemah pada sanad hadis ini? Man huwa? Iyas bin Amir Al-Ghafiqi. Iyas bin Amir Al-Ghafiqi. Rajulun. Apa statusnya? Majhul. Tidak dikenal. Rajulun majhul. Orang itu tidak dikenal. Berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Berarti kan tidak bisa diketahui keadaannya. Terpercaya atau tidak. Dan riwayat. Nah, artinya hadis ini dhaif. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah hakama alaihi bidh-dha'f, memfonis hadis ini dhaif. Berarti kita kalau begitu apa selain ini yang menjadi dasar untuk mewajibkan hadis ini, pendapat hadis ini gugur. Berikutnya mereka mengatakan ada hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, ini jelas dalam Sahih Muslim. Nabi SAW membaca pada ruku Subhana Rabbiyal Azim. Dan pada sujud membaca Subhana Rabbiyal Ala. Yani diulang-ulangi. Nah. Tapi ini kan amalan. Dalam kaidah usuliyah, fi'lun nabi yadullu ala al-istihbab. Semata perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan sesuatu hanya menunjukkan mustahab. Tidak menunjukkan wajib. Itu puncaknya. Ya, namun bisa dikatakan oleh mereka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam amalannya continue. Mustamir, continue, tidak pernah meninggalkan zikir. Ya, pada saat rukuk dan sujud yang menunjukkan itu wajib. Tetapi pertanyaan berikutnya, jika itu yang dijadikan dalil bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan zikir pada rukuk dan sujud, sementara Nabi memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian sebagaimana tata cara salatku, yang menunjukkan karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Selalu berzikir pada saat rukuk dan sujud. Sementara Nabi merintahkan untuk dicontoh tata cara salatnya. Menunjukkan wajib. Mengerjakan zikir rukuk dan sujud. Tetapi kenapa dipastikan, ditetapkan bahwa zikir itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Pada saat rukuk dan pada saat sujud Subhana Rabbiyal A'la. Harus dicari lagi kan dalilnya. Ya. Mungkin dengan hadis Ibn Abbas, riwayat Muslim. Saat Nabi SAW melarang baca Quran pada saat rukuk dan sujud. Ala wa inni nuhitu an akra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang baca Quran saat rukuk atau sujud. Kemudian Nabi memberi solusi mengatakan apa? Fa ammar ruku'u. Adapun rukuk, fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun rukuk, maka hendaknya kalian mengagungkan Ar-Rabb. Nah, Nabi di sini memerintahkan pada rukuk untuk mengagungkan Ar-Rabb. Pengagungan Ar-Rabb tercapai dengan Subhana Rabbiyal Azim. Dengan lafaz Al-Azim. Yani salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Husna. Jadi al-asma Al-Husna, Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini tasbihan diwajibkan karena Nabi merintahkan di sini. Dan perintah Nabi di sini ya sesuai kaidah menunjukkan wajib. Jadi mungkin jika memang demikian, mungkin kita mengatakan kemudian bahwa bagaimana dengan sujud? Sujud kita tidak mendapatkan hadis yang memerintahkan. Yang diperintahkan di sini fa'dhumu fil rukuk. Adapun sujud Nabi mengatakan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Faqaminun ay yustajaba lakum. Adapun sujud maksimalkanlah berdoa pada sujud, karena sangat pantas untuk dikabulkan. Ya mungkin sujud disamakan hukumnya di sini secara kias. Analogi. Ya. Jika pada ruku ada dalil yang menunjukkan wajibnya, maka sujud kita samakan dengan itu secara kias analogi. Nah, kemudian mereka mengatakan, adapun zikir-zikir ruku dan sujud, ya, yang warid pada hadis-hadis yang sahih, yakni selain tasbih ruku dan sujud, maka itu disyariatkan dibaca bersama tasbih ruku dan sujud, digabungkan. Nah, ini puncak yang bisa digunakan untuk mendukung pendapat ini, yaitu pendalilan dengan perintah ta'zimu fihi rabb. Karena hadis Uqbah bin Amir jelas tidak bisa. Semata amalan Nabi hanya menunjukkan mustahab. Tapi kalau dikatakan, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan. Dan sementara Nabi memerintahkan untuk dicontoh tata caranya, sehingga menguatkan wajib, baik. Tetapi kenapa ditetapkan bahwa itu harus tasbih? Mana yang menunjukkan bahwa Nabi selalu bertasbih? Sepanjang hidupnya, ketika ruku dan sujud, mesti tasbih, tasbih, tasbih. Ya, yang didahulukan dan tidak pernah ditinggalkan. Seandainya yang lain ditinggalkan, maka tasbih tetap dibaca. Ini betul-betul penentuan dalil yang jelas. Maka puncaknya adalah fa'adzimu fi rabb. Fa'ammar ruku'u fa'adzimu fi rabb. Ada perintah menta'zim ar-rabb. Dan itu tepatnya subhana rabbiyal azim. Kemudian mungkin secara kias analogi sujud disamakan. Diseragamkan dengannya. Ini puncaknya. Pendalilan madhab ini. Nah. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu madhab jumhur ulama, termasuk dalamnya Abu Hanifa, Malik, Asy-Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'i. Ya, mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad ada riwayat lain. Ada riwayat lain dari Ahmad menyepakati jumhur. Menyepakati Asy-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifa. Bahwa zikir ruku dan sujud hanya mustahab. Makruh ditinggalkan. Hukumnya mustahab tetapi makruh ditinggalkan. Yakni muakkad, mustahabnya muakkad, mustahabnya sangat kuat sehingga dimakruhkan untuk ditinggalkan. An-Nawawi, beliau dari Fuqaha Syafi'iyah, mendukung pendapat ini. Dari kalangan ahli hadis Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Durarul Bahiyyah bersama syarahnya Ad-Darari, ya. Mereka berhujjah mengatakan mustahab karena zikir ruku dan sujud tidak diajarkan pada hadis al-musyi fi salati. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pria yang tata cara salatnya salah. Baik pada riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih maupun di luar Bukhari Muslim pada riwayat Rifa' bin Rafi'. Ya. Masih ingat ya? Hadis al-musyi' fi salatihi selalu kita lewati pada setiap pembahasan dalam sifat salat. Nah. Adapun hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Di situ juga tidak ada, tapi tidak mengajarkan merintahkan zikir ruku dan sujud. Dan hadis yang di luar Bukhari dan Muslim yang berisi tambahan-tambahan yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu riwayatnya Rifa' bin Rafi'. Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis tersebut, menambahkan sekian perkara yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, dan sebagian riwayat itu, tambahan itu dinilai sahih oleh Al-Albani juga. Pada hadis-hadis riwayat yang sahih dari riwayat Rifa' bin Rafi' yang disahihkan Al-Albani pun tidak disebutkan. Tidak ada. Ya. Pada riwayat-riwayat yang tambahan tersebut bahwa Nabi SAW mengajari dia, Nabi SAW mengajari dia, merintahkan dia untuk zikir, ruku, dan sujud. Sehingga jumhur mengatakan Bagaimana kita bisa mengatakan itu wajib? Sementara tidak diperintahkan, diajarkan pada hadis tersebut. Ya, namun ini mungkin saja dijawab bahwa tidak disebutkan pada hadis al-musi fi sholati tidak berarti tidak menepis wajibnya hal itu. Karena boleh jadi ada hadis lain yang menunjukkan wajib. Baik, sekarang permasalahannya kalau begitu, mana hadis lain selain hadis al-musi fi sholati yang menunjukkan wajib? Hadis Uqbah bin Amir dhaif. Baik. Apa tadi yang bisa dipegang? Hadis Ibnu Abbas. Perintah wa amma ruku'u fa'adzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkan ar-rabb. Tepatnya subhana rabbiyal azim. Ya. Dan sujud disamakan secara kias, analog. Tapi jumhur mengatakan perintah Nabi alaihissalam pada hadis Ibnu Abbas, perintah itu bersifat mustahab. Ana secara pribadi sudah mengolah sekian lama pendalilan dengan ini, wallahu a'lam. Mana sampai pada kesimpulan bahwa hadis ini menunjukkan mustahab kuat dengan dua qarinah, dengan dua indikator yang mengindikasikan hal itu. Dua qarinah, indikator yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut hanya bersifat mustahab seperti kata jumhur. Yang pertama, saat Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mengagungkan Allah, mengagungkan Rabb pada ruku, wa amma ruku fa'adzimu fihi ar-rabb, di saat yang sama Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan memperbanyak memaksimalkan doa bersungguh-sungguh, memaksimalkan doa pada sujud, yang berarti tasbih atau zikir sujud lainnya yang waris dari Nabi tidak wajib. Nabi tidak memerintahkan untuk bertasbih pada sujud, tetapi memerintahkan bersungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, ini indikator yang kuat bahwa perintah mengagungkan Allah pada ruku juga tidak bersifat wajib. Yang berarti tasbih atau zikir ruku lainnya pun tidak wajib. Hanya saja mungkin bisa dikatakan bahwa perintah berdoa di sini, ya, tajtahidu fid du'a, doa yang dimaksud meliputi doa masalah dan doa ibadah. Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menetapkan dua makna tersebut. Bahwa hadis ini meliputi doa masalah, doa masalahnya ini meminta, memohon kepada Allah SWT apa masalah yang ingin diminta, berdoa kepadanya. Dan juga meliputi doa ibadah, yakni zikir, ya, zikir yang warid, yang disyariatkan dibaca pada saat sujud, ya, yang dengannya diharapkan, yakni lisanul hal, yakni keadaan berzikir tersebut mengandung makna memohon pahala dari Allah. Itu doa ibadah. Tetapi di sini kan Nabi mengatakan fajtahidu fid du'a. Nah, sementara yang diwajibkan adalah kadar minimal dari zikir sujud dan ditayin, ditetapkan oleh fuqaha Hanabilah bahwa itu adalah tasbih. Nah, sementara hadis tidak menunjukkan penetapan tasbih. Nah, bahkan menunjukkan perintah untuk memaksimalkan berdoa dan meliputi doa mana disebutkan Muqayyim, dan itu hanya mustahab. Yang kedua, hanya menguatkan yang pertama tadi, yaitu bahwa perintah memaksimalkan, yakni banyak berdoa pada sujud, itu bersifat mustahab. Sebenarnya dikatakan tadi. Yani tidak ada ulama yang mewajibkan memaksimalkan dan memperbanyak doa saat sujud. Jika perintah memaksimalkan doa pada sujud hanya bersifat mustahab dan tidak ada mengatakan wajib, ini indikator kuat bahwa perintah mengagungkan Allah pada ruku juga hanya bersifat mustahab. Karena ini sekarang momennya digandengkan berdua masalah ini. Setelah larangan, momen hadis tersebut sedang menjelaskan bahwa tidak boleh baca Quran saat ruku dan sujud. Yang disyariatkan saat ruku adalah agungkan Allah. Yang disyariatkan saat ruku agungkan Allah. Yang disyariatkan saat sujud maksimalkan, ya, sungguh-sungguh maksimalkan berdoa, banyak berdoa. Ya, ini berarti kan ini digandeng di sini. Nah, artinya ini indikator ketika dikatakan bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan pada sujud untuk maksimalkan berdoa, perbanyak doa, dan tidak ada yang mewajibkan hal itu. Ya, pendapat yang mewajibkan hanya mengatakan wajib tasbih subhanahu rabbiyal a'la satu kali. Sementara perintahnya bersungguh-sungguh maksimalkan banyak berdoa. Ya, ini bukan hanya tasbih satu kali, tiga kali minimalnya yang sempurna atau bahkan lebih, bahkan digabung dengan yang lain, doa-doa yang warid dibaca semua, itu baru melaksanakan ya perintah memaksimalkan doa. Dan itu tidak ada yang mengatakan wajib. Puncaknya mengatakan wajib hanya tasbih satu kali. Jika ini tidak menunjukkan wajib, maka kan korina bahwa perintah mengagungkan juga tidak wajib, sama-sama mustahab. Kemudian di samping itu pula, perintah fa'azimu fihi rabb, ya, perintah itu bersifat mutlak. Tercapai dengan salah satu zikir ruku yang waris. Tidak harus subhana rabbiyal azim, subhun kudusun, rabbul malaikatu ruh, dan yang lainnya juga merupakan pengagungan. Karena mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maknanya luas. Tidak harus dengan lafaz subhana rabbiyal azim, subhun kudus, rabbul malaikatu ruh. Ya, maknanya juga mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Semua yang warid bermakna mengagungkan Allah. Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, mengagungkan Allah. Sementara mereka mengatakan harus subhana rabbiyal azim. Dan telah dinukilkan keterangan An-Nawawi, dan nukilkan keterangan An-Nawawi dari Al-Adhkar, bahwa maksud hadis ini, kata An-Nawawi, maksud hadis ini adalah pengagungan Rabb pada ruku dengan lafaz apapun. Dengan makna ini, tentunya menggugurkan madhab Hambali yang menetapkan bahwa yang wajib adalah tasbih ruku. Karena makna hadis lebih luas dari subhana rabbiyal azim. Artinya, andaikan kita menerima bahwa perintah fa'azimu fihi rabb bersifat wajib perintah itu, maka tidak harus tasbih ruku, tetapi salah satu dari zikir-zikir yang warid pada ruku sudah sah melaksanakan perintah. Dan ana nukil pula dari Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, mengatakan bahwa sholat sah dengan membaca salah satu dari zikir-zikir yang warid pada ruku dan sujud. Nah, oleh karena itu Allahu a'lam, ana sampai pada kesimpulan terakhir yang sebelumnya ana condong mewajibkan, sekarang ya ana condong untuk mendukung pendapat jumhur. Bahwa pendapat jumhur lebih kuat. Bahwa zikir ruku dan zikir sujud hanya mustahab. Dan sah dengan salah satu dari zikir-zikir yang warid. Meskipun ya, meskipun diutamakan dari yang lainnya. Tasbih ruku dan tasbih sujud. Kan adanya dalil-dalil yang telah disebutkan, ya, dan telah dinukil pula, nanukilkan dari Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, bahwa Asy-Syafi'i sendiri mendahulukan, dan imam yang lainnya mendahulukan, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian jika kemudian disukai menggabungkan bersamanya zikir-zikir lainnya yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula pada pembahasan sujud dalam Al-Umm, ya, Asy-Syafi'i juga mengatakan hal yang sama, mengatakan aku menyukai orang yang sujud memulai zikir sujud dengan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, lalu membaca apa yang aku telah hikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membacanya pada sujud. Ini zikir yang warid juga dari Nabi, yang lainnya digabungkan bersamanya. Hendaknya memaksimalkan doa di dalamnya, di dalam sujud, berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga telah nukil keterangan An-Nawawi sama dengan ini, diutamakan tasbih. Kemudian jika ingin menggabungkan, gabungkan mulai dengan, ya, seperti kata Syafi'i, An-Nawawi juga mengatakan demikian, mulai dengan tasbih, kemudian gabungkan zikir yang lainnya bersamanya. Nah, dan yang menguatkan disyariatkannya penggabungan zikir-zikir tersebut, jadi beda dengan doa iftitah yang disyariatkan bergantian dan tidak disyariatkan digabung-gabung. Adapun ini disyariatkan digabungkan zikir-zikir itu meskipun dimulai dengan tasbih. Yani a'imah menyukainya dengan mengawali dengan tasbih, ruku dan sujud, kemudian gabungkan bersamanya zikir lain yang warid. Yang menguatkan ini, masih ingat? Kembali kepada tadi, perintah mengagungkan Allah, perintah itu bersifat apa? Ini semuanya memang harus ingat kaidah usuliyah. Nah, apa istilahnya? Fa'azzimu fihi Rabb, agungkanlah Ar-Rabb. Perintah ini bersifat apa namanya? Hah? Bersifat apa? Anda mendengar ada yang bersuara tapi tidak jelas. Bersifat apa namanya? Bersifat apa perintah itu? Bersifat? Dari mana suara ini? Bersifat? Bersifat apa? Tidak. Mutlak. Nah. Ya. Kita orang Indonesia begitu memang pemalu. Di hadapan Syekh di Daura juga begitu. Semuanya tahu tapi tidak ada yang bicara. Nah, sekali bicara, bicara semua. Enggak jelas. Pas dicari siapa yang bicara, diam semua. Nah, waktu di Damaskus ana belajar di hadapan Syekh Mukbil, orang baru datang, langsung duduk di depan, paling tinggi tangan yang angkat. Jawabannya salah lagi. Berani sekali. Nah, pedenya tinggi, percaya dirinya. Nah, karakter. Baik. Jadi bersifat apa? Bersifat mutlak. Nah, bersifat mutlak. Agungkan Allah. Tidak dibatasi. Nah, ini bermakna semakin banyak zikir, berarti semakin mengagungkan Allah. Maka gabungkan. Nah, gabungkan semuanya, semakin mengagungkan Allah. Begitu pula halnya dengan sujud. Ya, Nabi sudah memerintahkan, fajtahidu fid du'a. Maksimalkan doa. Yakni, berjuang, bersungguh-sungguh memaksimalkan. Membaca doa, memperbanyak doa. Baik doa ibadah maupun doa masalah digabungkan. Nah, adapun dan ini yang kita pegang, wallahu alam, sudah kita dengar dari a'immah. Adapun Al-Albani rahimahullah dalam hal ini menyelisihi. Al-Albani berpendapat tidak disyariatkan menggabungkan zikir-zikir ruku dan zikir-zikir sujud yang warid. Tetapi menurut beliau yang disyariatkan adalah dibaca bergantian seperti halnya doa-doa iftitah. Terkadang baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim, pada sujud Subhana Rabbiyal A'la, terkadang baca Subuhun Kudus, terkadang baca yang lain bergantian, bukan digabungkan. Tetapi tampaknya lemah, wallahu a'lam. Karena dalam hal ini mendukung ya pendapat yang telah disebutkan pertama, dan itu yang dikatakan Ibn Utsaimin, itu yang masyhur di kalangan ulama. Nah, yaitu disyariatkan digabung karena dari segi dalil sudah kami tunjukkan hadis Ibn Abbas mendukung hal itu, penggabungan zikir-zikir tersebut. Adapun tarjih Al-Albani mengenai zikir rukuk dan sujud, jika kita teliti talkhis sifat as-shalah, Al-Albani mengatakan pada rukuk, yaqul subhan rabbiyal azim thalathan, membaca subhan rabbiyal azim 3 kali. Ya. Atau terkadang lebih. Ya. Pada sujud, subhan rabbiyal a'la 3 kali. Terkadang lebih. Dan beliau diam. Beliau tidak mengatakan, wahada wajib. Tidak juga mengatakan, wahada mustahab. Jadi apa tarjih beliau? Yang lainnya, jika rukun, beliau mengatakan, wahada ruknun. Jika itu wajib, beliau mengatakan, wahada wajib. Kita kembali ke mukaddimah beliau. Di halaman 3, mukaddimah talkhis sifat salah. Al-Albani mengatakan, وَصَرَّحْتُ بِجَانِبِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِحُكْمِهَا. Dan aku memperjelas, pada setiap masalah yang kusebutkan, hukumnya masing-masing min ruknin, berupa rukun, awajib atau wajib. Kemudian kata beliau, وَمَا سَكَتُّ عَنْ بَيَانِ حُكْمِهِ فَهُوَ مِنَ السُّنَنِ. وَمَا سَكَتُّ, dan apa yang aku diamkan, عَنْ بَيَانِ حُكْمِهِ, aku diam dari penjelasan hukumnya, aku tidak mengatakan itu rukun, itu wajib, itu mustahab. Saya diamkan. Tidak menyebutkan hukum yang jelas. Fahuwa minas sunan, maka itu termasuk dari perkara-perkara yang disunnahkan. Wabakduha, dan sebagiannya. Sebagiannya aku diamkan hukumnya. Tidak memperjelas hukumnya. Qad yahtamilu, mungkin saja berkemungkinan. Al-qawla bil wujud, ada kemungkinan bisa wajib. Artinya itu mustahab tapi berkemungkinan bisa diwajibkan. Wal jazmu bihadha adzak, dan mempertegas, memastikan ini atau itu, memastikan itu sunnah atau itu wajib, yunafi at-tahqiq al-ilmi, bertentangan dengan tahqiq penelitian ilmiah. Maka didiamkan oleh beliau. Dan ini keadaan, dan ini yang ditempuh oleh beliau terkait zikir ruku dan sujud. Beliau diamkan. Wallahu a'lam. Apakah beliau tegas mengatakan mustahab seperti Syaukani, Nawawi dan Jumhur, ataukah ini termasuk perkara yang memungkinkan mustahab dan memungkinkan wajib, tapi tidak bisa dipastikan oleh beliau? Wallahu a'lam. Nah, ya, dan ini yang saya sebutkan menunjukkan Al-Albani rahimahullah sendiri ya tidak mewajibkan masalah ini. Wallahu a'lam apakah ada kemungkinan wajib di sisi beliau. Nah. Wallahu a'lam. Jelas kesimpulan kita sepertinya memang mustahab, dan semuanya sudah lewat bahwa minimal yang sempurna tasbih tersebut dibaca berapa? 3 kali, dan ya terkadang lebih dari itu tergantung panjangnya ruku atau sujud. Nah, dan menggabungkan dengan zikir-zikir yang warid yang lainnya juga sudah dibahas. Barakallahu fikum. Kemudian juga sudah dibahas pada pembahasan ruku bahwa tambahan wa bihamdihi diperselisihkan oleh ulama dan telah dipertegas di pembahasan ruku bahwa kami berjalan di atas pendapat Asy-Syafi'i, Abu Dawud dan riwayat dari Ahmad yang mencukupkan dengan subhana rabbiyal a'la, karena tambahan itu meragukan. Mayoritas riwayat hanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ada sebagian riwayat menambahkan wa bihamdihi, berkemungkinan ada kemungkinan itu syad, itu keliru riwayat ya, sehingga kita mencukupkan dengan ini. Nah, tanpa wa bihamdihi. Baik. Adapun penyebutan mungkin sebagai penyempurna beberapa zikir sujud lainnya untuk kita pelajari, untuk disebutkan dan dipelajari mana-mananya agar bisa dihafalkan dan diamalkan. Nah, dan kita pelajari makna-maknanya. Hanya sebagian, tidak mungkin kita pelajari semuanya karena banyak. Namun kita akan milih beberapa. Nah, insyaallah itu akan disempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.